Tapi jatuh cinta nekat punya akan cinta diterima. Jadi juga pacaran sudah 17 bulan. Tidak pernah macam-macam, tidak rewel dua cikena. Jadi timbul.